Apakah hadis tentang taun bisa diterapkan pula di bab corona ini, virus corona? Iya, sebagian ulama memaknai taun dengan makna yang lebih luas. Kalaupun dimaknai lebih khusus wabah taun, maka secara lafadz hadis di sana ada lafadz-lafadz yang menyebut dengan lafadz umum seperti al-waba, ya. Hadis yang riwayat Bukhari, kisah Umar ketika mau masuk Syam itu kan dengan lafadz waba. Waba, ya, ini wabah, ya. Artinya bukan hanya taun.